Di mana, di mana ku harus mencarimu, wahai jelita. Aku lewati malam hampa dan gulita. Di mana kau berada? Di sana, di sana, dalam kegelisahan aku menunggu, membayangkan raut wajahmu yang telah lama hilang dari anganku. Di antara mega aku mencari, namun tiada pernah kutemui. Setiap kota dan jalanan semua telah kutelusuri. Kau menghilang bagai di telan bumi. Bila hari ini atau lusa kau tak bisa ku jumpa, akan kemana ku mencarimu? Bila hari ini atau lusa kau tak bisa ku jumpa, akan kemana ku mencarimu? Telah lama ku mencarimu jelita. Di mana kau berada, jelita? Dalam kegelisahan aku menunggu, membayangkan raut wajahmu yang telah lama hilang dari anganku. Di antara mega aku mencari, namun tiada pernah kutemui. Setiap kota dan jalanan semua telah ku telusuri. Kau menghilang bagai di telan bumi. Bila hari ini atau lusa kau tak bisa ku jumpa, akan kemana ku mencarimu? Kemana? Bila hari ini atau lusa kau tak bisa ku jumpa, akan kemana ku mencarimu? Dimana? Oh, oh, telah lama ku mencarimu jelita. Dimana kau berada? Dimana? Hari ini atau lusa kau tak bisa ku jumpa, akan kemana ku mencarimu? Kemana? Bila hari ini atau lusa kau tak bisa ku jumpa, akan kemana ku mencarimu? Dimana? Bila hari ini atau lusa kau tak bisa ku jumpa, akan kemana ku mencarimu? Sampai